Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang hatinya indah dan senantiasa dalam kesyukuran ya. Kita sambut dan kita mulai hari ini dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah. Hari ini kita diberkahi karunia yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan seperti biasa di setiap Jumat pagi kita ada di rumahku surgaku ya. Satu program yang bakal berbagi dengan sahabatku semua bagaimana membina rumah tangga, menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Dan di hari ini kesempatan 2 Syakban 1433 Hijriah dan ada di 22 Juni 2012. Seperti biasa di rumahku surgaku kita ditemani dua narasumber tetap kita ya. Ada guru kita Buya Yahya dan juga ada Bunda kita juga, ada Bunda Titi. Kita sapa terlebih dahulu Bunda Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah enggak muyang-muyang? Muyang-muyang enggak. Semalam masih pegel-pegel? Iya, biasa. Sudah tua. Sudah tua, tapi tetap energik Bunda ya. Tetap semangat. Insya Allah. Baik Bunda, terima kasih. Dan di samping Bunda ada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan semangat. Alhamdulillah Buya ya. Dan semoga selalu insya Allah bakal terus berbagi dengan sahabat kesemua ini. Amin. Baik sahabatku ya, di kesempatan pagi hari ini kita bakal melanjutkan tema Jumat kemarin ya. Kalau di Jumat kemarin ya, kemarin kan Kamis ya Bunda ya. Jumat yang lalu kita ngangkat satu tema bagaimana seorang suami sebagai seorang awam, seorang pemimpin mendidik istrinya gitu ya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab seorang suami dan menjadi hak seorang istri. Yeah. Nah, kondisinya berbalik jika seorang istri yang ternyata dari segi keilmuan itu di atas suami, baik dari mungkin jenjang pendidikan seorang istri itu lebih tinggi daripada suaminya atau juga wawasan keilmuan sang istri di atas suaminya. Nah, hal seperti ini kan rentan banget dengan konflik ya Bunda. Yeah. Buya juga. Bagaimana Islam itu memanage agar perbedaan ini, kondisi ini itu bisa menjadi nyaman, setara. Sebagai seorang pemimpin itu, sebagai seorang laki-laki dari sekolah kan memiliki ego ya Bunda ya. Iya. Nah, harus di atas. Kalau kita lihat tun jingle dari rumah ke surgaku seperti Bunda bilang, perempuan itu di, kata Buya juga, seorang wanita itu memiliki laki-laki itu kan membutuhkan laki-laki yang lebih suami gitu, yang kan lebih darinya. Nah, seperti kondisinya berbalik. Bagaimana Buya, secara syariat jika seorang istri itu posisinya ya mungkin ya Bunda ya, kepandaiannya, wawasannya lebih di atas suaminya. Bagaimana jika seorang istri lebih cerdas Buya daripada suaminya? Ya, istriku cerdas. Bagaimana mengelola hubungan antara pasutri yang istrinya lebih cerdas? Itu topik hari ini ya. Suaminya ya. Istriku cerdas. Istriku cerdas topiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bunda yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Amin. Para pendengar, amin, insyaallah, dimanapun Anda berada, topik ini sungguh sangat-sangat menarik ya. Karena sekaligus topik itu atau permasalahan yang barusan disebut ini kadang bagi semua rumah tangga menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga. Karena di dalam Islam itu memang ada, pernah kita bahas masalah kufu ya, kesetaraan itu ya. Akan tapi kesetaraan itu sendiri kan, dan kebetulan urusan ilmu tidak banyak disebut dalam madhab kita Imam Syafi'i. Cuman secara umum kufu itu memberi satu gambaran tentang sebaiknya sebuah pernikahan itu harus ada seimbang, keselarasan. Lebih-lebih adalah seorang laki-laki yang memang akan menjadi imam, maka sebisa mungkin laki-laki itu tetap lebih pintar dari istrinya. Pada istri. Tapi artinya itu bukan, jangan disalahartikan. Yeah. Bukan di saat saya bodoh berarti saya harus mendapatkan istri lebih bodoh. Oh, bukan itu. Maksudnya itu pemacu. Maksudnya istri memang harus, suami harus pintar. Yeah. Suami harus bisa ini. Itu maksudnya. Jangan salah paham. Nanti saya bodoh berarti saya harus lebih cari bodoh. Istri yang lebih bodoh. Itu kacau namanya. Ada nah, seperti itu, Bu. Boleh, bukan begitu. Jadi makna itu untuk memahamkan makna kawama itu, hei kamu laki-laki, kamu itu punya tanggung jawab. Mm-hmm. Artinya dengan begitu kamu harus selalu mempersiapkan diri untuk menjadi laki-laki yang hebat, yeah. Ya, bisa kawama, bisa ngayomi, bisa melindungi, bisa ini. Ini adalah pemicu agar suami itu sebelum menikah mempersiapkan sisi ini. Yeah. Nah, kemudian di saat ternyata harus menikah, namanya jodoh itu kadang-kadang ya. Iya, nggak ya, tahu. Ya, rezeki nomplok gitu kan. Misalnya, dia bebel, goblok, tolol misalnya. Seperti kucing tahu, dalam karung. Ternyata sebetulnya dia adalah goblok, tak tahunya mendapatkan istri yang pinter ya. Dan juga kadang, Masya Allah ya, seorang suami model fisik wajahnya begitu, tapi istrinya hebat, cantik, ada bisa itu. Lalu itu namanya rezeki, suami adalah rezeki. Yeah. Akan tapi pada dasarnya itu, ya begitu. Nah, kalau bisa ya orang cari yang cantik, cari yang ini, cari yang itu, cari yang ini. Ini kan sudah pendidikannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi lihat di saat Nabi Muhammad mengatakan fatfar bidatid dini taribat yatak itu mengutamakan agama itu apa? Untuk menghindari ini loh yang barusan kita baca. Jadi kalau seorang istri itu seandainya kelebihan dari sisi keilmiahan, misalnya dia punya ijazah lebih, misalnya profesor, doktor, dia hanya tamatan SD misalnya. Itu tidak penting, asalkan apa? Kena yang dipilih Rasul lagi. Maka jangan memilih dia itu karena kekayaannya. Contohnya. Ya, jangan kecantikannya saja, tapi fatwar kita di sini. Dia adalah orang yang beragama. Ya. Ya? Dari keluarga yang baik, ya kan? Dari keturunan yang baik. Kemudian secara pribadi, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Kan bisa kebaca dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Maka kalau luput dari ini, bermasalah. Jadi sebetulnya, aslinya, akhirnya kita simpulkan nanti adalah bahwa tidak ada masalah itu, tidak akan mempengaruhi. Nggak ngaruh ya? Tidak ngaruh, karena apa? Agama itu yang membimbing dia itu. Makanya diutamakan. Ya senang, harus dong. Jangan sampai kita beler otaknya, tak tahu ini istrinya juga begitu aja, anaknya ikut ini. Jadi kalau bisa istri cerdas, barangkali nanti kecerdasannya juga nurun di anak. Amin. Kemudian untuk melengkapi, karena ini sebuah rumah tangga, ini kayak negara juga ya. Makanya kalau Anda seorang suami, tetap Anda presiden. Akan tapi lihat presiden dimanapun kan tidak harus lebih pandai dari rakyatnya kan, ya kan? Bahkan mungkin ada yang nggak tamat am ini ya, kan dulu ada pengelola kambing maka ini, akan tapi setelah itu menjadi presiden maka sebaik-baik presiden adalah yang bisa memberdayakan rakyat yang cerdas untuk kemajuannya, dan sebaik-baik rakyat adalah yang bisa membantu presidennya untuk maju, maka ini kan kaidah, artinya memang tidak boleh menjadi sebab keretakan sebuah rumah tangga hanya gara-gara seorang istri gajinya lebih tinggi, seorang istri lebih pandai, bukan. Akan tapi bagaimana istri itu faham bahwa di saat dia lebih pandai, tentunya ilmunya digunakan untuk membantu imamnya tadi. Ya. Di saat kekayaannya lebih, alhamdulillah, bisa untuk menopang suami. Karena dalam kisah kalau kita kembali kepada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memang punya kelebihannya luar biasa. Ya. Tapi sisi lain Allah memberikan Siti Khadijah punya kelebihan sisi lain untuk contoh dalam kehidupan kita ini. Siti Khadijah orang yang kaya raya. Akan tapi apakah kekayaannya itu menjadikan Siti Khadijah itu sombong Rasulullah? Tidak. Akan tapi justru dengan kekayaannya itu akan digunakan bagaimana untuk menopang. Untuk membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak penting masalah perbedaan, harusnya begitu. Ya. Nah kalau seorang masih belum bisa faham makna ini, itu ada yang rusak. Sehingga muncul wanita karir yang sombong. Iya. Setelah bisa bekerja, dia seolah-olah menguasai. Iya. Sampai ada kok istri menguasai suami. Oh, tidak dibenarkan. Sebab di dalam hubungan rumah tangga itu bukan saling menguasai, akan tapi sebuah mitra untuk maju bersama. Iya. Dan sesuai dengan posisinya. Iya. Ya. Kalau seandainya ada Anda seorang suami yang melarat, kok istri Anda kaya, alhamdulillah. Ada yang kaya salah satunya. Iya. Bagaimana dengan kekayaan Anda wahai istri bisa kehidupan rumah tangga itu enak? Jangan sampai sudah suami melarat, Anda kaya, retak, Anda enak. Jadi pilihannya adalah harga mati, namanya juga rumahku surgaku acara ini. Apapun kondisi, apapun bentuknya, rumah tangga ini dinomor satukan. Yeah. Nah, dan Siti Khadijah pun begitu. Yeah. Ternyata selalu berpikir bagaimana menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada zaman Nabi pun pernah terjadi seorang wanita ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang suami yang melarat. Sehingga selama ini yang ngasih makan adalah saya ya, bahasa kita ya, soalnya saya nombokin terus. Masya Allah. Rekor terus nih. Nah, bagaimana ya Rasulullah? adilnya Islam adalah di saat seorang istri tidak diberi nafkah, maka di saat seperti itu Islam sangat adil. Dan yang namanya perut tidak bisa ditunda minggu depan, enggak boleh. Sekali hari ini mau makan harus makan. Maka Rasulullah memberikan pilihan. Yang pertama adalah engkau boleh minta cerai. Minta cerai. Karena percecokan dalam rumah tangga tidak boleh terjadi. Uh-huh. Kalau seorang suami yang tidak bisa memberi nafkah, maka boleh seorang istri minta cerai. Minta cerai. Minta cerai. Akan tapi bagi wanita ini adalah berat, karena dia ada iman, ya kan? Ada kerinduan kepada kebahagiaan. Maka ia berkata, ya Rasulullah, ada pilihan lagi atau tidak? Nabi Muhammad menjawab, ada pilihan lagi. Pilihannya adalah engkau yang mencukupinya. Dan di saat itu engkau mendapatkan tiga pahala. Pahalanya bersedekah utuh, menyenangkan suami luar biasa, sambung silaturahmi. Seketika wanita itu, memilih, ya Rasulullah, biar saja aku yang mencukupinya, masya Allah. Jadi tidak penting siapa yang mencukupi itu, hakikat nih. Makanya kalau ada seorang istri yang dengan kelebihannya, itu memang pernah diajarkan Rasulullah, ada orang lebih kaya, la'allahinaha yudhiha. Jangan kau menikahi seorang perempuan karena kekayaannya. Bisa saja kekayaannya itu menjadikan dia adalah seorang wanita yang zalim. Nah ini karena dia salah. Bukan berarti kita tidak boleh menikahi wanita kaya. Tidak. Jangan engkau menikahi wanita karena kekayaannya. Akan tetapi kalau kita menikahi wanita solehah yang kaya, harus. Wanita yang benar yang kaya. Ini prinsip. Termasuk di sini ada perbedaan umur. Tidak ada masalah semestinya. Karena kita tahu apa yang dicari tujuannya. Perbedaan umur, mungkin seorang wanita lebih tua. Tidak ada masalah dong. Siti Khadijah dengan Rasulullah, 25 dengan 40. Dan masih banyak cerita-cerita seorang wanita lebih tua menikah dengan lelaki lebih muda. Tapi intinya itu, jangan Anda menikah dengan wanita yang lebih tua tidak beragama. Akan tapi punya agama itu. Nanti dia akan menjalankan kehidupan dalam rumah tangga tetap indah. Dan mungkin juga kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah wanita itu, nah, seorang wanita ini yang namanya gini loh ya, kalau kita melihat ada ayam memanggul ayam. atau kera kecil, kera kecil memanggul apa, Bu? Beras setengah kintal, kira-kira hebat atau tidak? Ya hebat banget. Hebat banget. Ya. Atau anak kecil lah. Anak kecil umur 8 tahun, katanya memikul beras setengah kintal. Hebat. Hebat. Tapi kalau orang gagah perkasa keker, sudah dewasa memikul beras 50 kilo gimana? Biasa banget. Hebatan mana? Ya hebat anak kecil. Nah begitu. Jadi itu rasa itu, karena wanita itu pada dasarnya lemah. Dan pada dasarnya dia adalah tidak harus bekerja dan sebagainya. Maka di saat ia memiliki kelebihan itu, biasanya cepat berubah. Karena merasa lebih, yang diperjuangkan itu lebih. Sehingga seandainya suami itu membayar listrik setiap bulan, gara-gara bulan, dua bulan ini tidak bayar listrik, kemudian yang bayar istri, ini bisa saja kok saya terus yang bayari. Saya terus yang bayari, padahal cuma dua, lawannya 10. Nah ini satu sifat, sifat yang sering terjadi kepada wanita. Nah, karena namanya rumahku surga aku lagi-lagi, ya kita ingin membangun wanita, di saat Anda punya kelebihan, mestinya Anda menghadap kepada Allah, ya Allah syukur, kok tidak kurang semuanya. Iya kan? Nah, sekarang bagaimana? Mungkin seorang suami, gini lah, seorang istri mempunyai suami melarat, tapi kalau Allah masih memberikan rezeki kepada sang istri, syukur kan? Iya. Alhamdulillah, kalau melarat semuanya tambah pusing kan? Bahkan seandainya, mohon maaf, seorang istri mempunyai suami kurang cantik kan? Kurang ganteng. Tapi dia sendiri cantik ya? Iya. Nah, syukur mestinya, alhamdulillah kalau saya cantik buat suami, saya daripada juga tidak cantik ya? Jadi intinya menghadap kepada Allah, mensyukuri apa yang diberikan, bahwasanya ini adalah dari Allah, maka setelah ia menghadirkan makna syukur ini, ia gunakan bagaimana untuk memperindah rumah tangga. Intinya bahwasanya rumah tangga itu adalah harus dinomorsatukan, terserah nanti rezeki datangnya dari mana, itu maka itu akan tidak penting. Yang penting rumah tangga harus bahagia. Biasanya yang terjadi jika ada rumah tangga cekcok karena urusan keuangan, itu memang niatnya sudah salah. Seorang wanita yang menikah seorang laki-laki hanya ingin cari uang. Di saat seorang laki-laki tidak punya uang, maka yang muncul adalah protes terus. Mana gajimu tidak naik. Karena wanita itu tidak soleha. Termasuk urusan pembelajaran, keilmuan. Sehingga kerjaannya adalah merendahkan suami karena tidak ngerti. Nah, ini yang harus kita mengerti bahwasanya apapun bentuknya tidak akan merubah posisi seorang laki-laki harus tetap qawwamuna 'alan nisa, tidak boleh berubah menjadi kepemimpinan harus dipegang oleh seorang istri, tidak. Anda punya fungsi sebagai wakil, Anda punya fungsi seorang wanita adalah justru menyupport, membantu. Ya. Dan terus kami nasihatkan juga bukan urusan suami istri, di dalam urusan pengurusan masjid dan sebagainya. Hmm. Kadang yang kepilih jadi ketua DKM adalah bukan orang yang cerdas dan pandai. Ya. Maka bawahan yang cerdas itu justru bukan ngerogoti, tapi membantu bagaimana, oh saya punya pemimpin agak bebel, berarti saya harus banyak memberikan usulan. Begitulah, jadi intinya, kalau kita kembalikan kepada, intinya semuanya akan kembali kepada masalah keinsyafan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa di saat Anda memilih, pilihlah seorang wanita yang benar-benar dia punya iman, punya agama. Dan sisi lain, tolonglah suami itu harus menyadari tentang kekurangannya. Kekurangannya dirinya. Nah, menyadari kekurangan dirinya itu sekaligus menyadari kelebihan pasangannya. Ini makna. Jangan sampai Masya Allah sudah enggak pernah ngasih nafkah itu, aduh, adabnya enggak ada. Terima kasih enggak ada, minta maaf enggak ada. Masya Allah. Ada. Sudah tahu dia itu adalah keilmuannya enggak ada, itu sok pinter terus. Tidak sihat enggak ini? Ya enggak ketemu gini nih. Jadi suami yang hebat itu bagaimana dengan kelebihan suami istrinya itu justru akan lebih memacu keluarga tanda itu indah. Iya. Bukan karena kesombongan, ya saya begini, saya itu suami. Suami kan bertanggung jawab atas istri. Iya. Jadi apapun bentuknya, istri adalah istri. Nah, harus dibawa suami. Harus bawa suami. Sehingga ada seorang suami saking ketakutannya itu, istrinya itu nambah ilmu enggak boleh. Enggak boleh. Istrinya nambah boleh, istrinya mau ngaji enggak boleh, istrinya mau ini kursus-kursus enggak boleh atau ini tidak dibenarkan kayak demikian itu. Hanya yang harus kita tahu bahwasanya, hei para istri, istrinya dirimu adalah orang yang mulia di rumah tangga. Dan engkau boleh mempunyai fungsi lebih. Kapan itu? Di saat engkau menemukan suamimu dalam keadaan lemah. Misalnya tidak bisa memberi rezeki, lalu seorang istri punya peluang untuk bekerja, lalu bekerja. Tapi bekerja pun itu harus ada aturannya, di mana ia bekerja, dengan siapa bekerja, tanpa harus meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada suami. Inilah yang bisa kami hadirkan, bahwa perbedaan atau kelebihan sang istri tidak boleh menjadi sebab atau masalah. Akan tapi justru kelebihan seorang istri harus digunakan untuk melengkapi penyempurnaan rumah tangga. Kemudian sisi lain, para suami, jika Anda mempunyai seorang istri yang lebih dari Anda, baik segi materi atau segi keilmuan, maka Anda harus insyaf itu semuanya. Jika Anda miskin materi, lalu yang mencukupi suami istri Anda, maka rasa syukur ini. Rasa syukur harus ada dan mohon maaf dan sebagainya. Kemudian di saat istri Anda adalah lebih pandai, maka Anda harus banyak minta pendapat. Rasulullah sendiri yang orang paling pandai minta pendapat. Cuma karena kesombongan seorang laki-laki kadang-kadang meminta pendapat pun tidak boleh, karena biarpun istrinya lebih cerdas, sombong, ya itu. Dan itu bukan orang soleh. Ini saja mungkin sebagai gambaran. Jadi tidak boleh jadi masalah. Justru harus kita arahkan. Karena begini, kelebihan itu bukan untuk mengangkat diri. Kalau seorang wanita mempunyai kekayaan untuk mengangkat diri, itulah munculnya kerusakan. Tapi kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita dijadikan untuk menyempurnakan keindahan dalam rumah tangga. Memang mungkin suami, ada satu suami, setelah itu kan punya anak, digunakan kecerdasan untuk anaknya, didik anaknya untuk memendari anaknya dan sebagainya. Termasuk kekayaan pun demikian, kita arahkan bagaimana menopang rumah tangga. Kan rumah tangga bukan suami saja, ada anak yang harus sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Langkah indahnya yang demikian itu. Dan banyak kita menemukan di Jawa Timur, ada seorang alim besar, rumahnya dia itu adalah kayak Rasulullah tuh. Istrinya yang kaya raya, ternyata istrinya mencukupi sampai punya pondok gede. Allahu Akbar. Pondok gede sampai hari ini ketemu cucu-cucunya itu pondoknya gede, yaitu yang merintis adalah seorang wanita bersama seorang suami, dan seorang suaminya itu hanya mengajar saja karena tidak bisa bekerja, tapi istri yang bekerja. Tapi insyaf, tidak ngundet-ngundet, tidak mungkit-mungkit, tidak, insyaf. Jadi semuanya keindahan. Kalau ada wanita tidak insyaf, dia tidak ngerti apa keindahan, dia tidak ngerti apa kebahagiaan. Pasti yang dikejar adalah kalau kemuliaannya diri. Kalau seorang wanita di saat kaya tidak baik, di saat dia melarat yang kaya suaminya tetap enggak baik. Jadi karena asasnya itu bahannya bahan rusak. Jadi kalau seorang wanita di saat dia lebih pandai kok sombong benar sama suami, maka di saat dia lebih bodoh pun tetap sama, karena memang wataknya jelek itu saja. Makanya wahai saudara-saudaraku, ambillah wanita yang soleha. Satu kuncinya soleha, Buya Subhanallah. Sebagai pengantar yang luar biasa dari Buya Sahabat Buya, bagaimana kelebihan itu tidak untuk mengangkat diri, tapi menjadi kesempurnaan ya untuk menuju rumah tangga. Karena sukses orang pria tidak lepas daripada peran seorang istri ya Bunda ya, yang piawai, yang smart, cerdas ya, baik fisiknya kuat juga, terus juga semangat wawasannya dan memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Tapi nih Bunda ya, kalau kita ngomongin secara psikologis bahwasanya laki-laki kan diciptakan lebih egois daripada perempuan. Nah, hal ini konon wajar karena memang berkaitan dengan tugas bagi seorang pemimpin posisinya. Kan, iya, yang berat gitu kan, dan memang harus yang berapa ya, yang dipahami oleh masyarakat ya memang laki-laki harus lebih tadi ya, seperti itu. Tidak bisa disalahkan juga sih ya, tetapi bagaimana dipahamin kondisi ini jika kondisinya berbalik itu secara psikologis gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menurut Bunda, cerdas itu sebetulnya bisa positif. Ya. Kalau seseorang itu hatinya baik, gitu ya. Dan memaknai kecerdasan itu sebaiknya harus dalam wawasan yang luas. Kecerdasan itu bisa berarti dia cerdas secara intelektual, dia cerdas secara emosional, terus dia cerdas juga secara spiritual, ya. Kalau ada perempuan yang satuan kecerdasannya ini berimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritualnya, bukan main rezekinya sang suami gitu ya. Anugerah. Jadi walaupun dia itu pandai, dia itu berpendidikan tinggi, misalnya dia punya posisi di satu kantor juga tinggi, tapi dia bisa menempatkan diri tetap sebagai makmumnya suaminya, dia bisa selalu memikirkan segala langkahnya itu hanya untuk menggapai ridha Allah, itu benar-benar wanita yang sempurna. Tapi hal ini juga bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari atau sulit untuk dilakukan, Munti. Sebetulnya kalau mau saja, Allah juga akan memudahkan jalan kita untuk menjadi perempuan seperti itu. Gitu kan ya. Nah, perempuan yang cerdas yang Bunda maksudkan di sini adalah yang seperti itu. Ya, istri yang cerdas harus seperti itu. Kalau ada di rumah yang mendengarkan program Rumahku Surgaku sekarang belum seperti itu, yuk kita sama-sama seperti itu ya. Mungkin dan pasti banyak perempuan-perempuan yang pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Banyak sekali. Di segala strata atau level, level menengah, level di bawah, mungkin yang istrinya lulus SMP misalnya, suaminya cuma kelas 3 SD, kan itu berarti lebih cerdas. Kalau di strata menengah misalnya, suaminya cuma akademi, pendidikannya lulusan akademi, istrinya S1, lagi S2 juga banyak. Terus apalagi yang di tingkat paling atas, suaminya profesor misalnya, menjabat banyak posisi di berbagai tempat, istrinya lebih lagi, misalnya deputi di Bank Indonesia, itu kan lebih segala macamnya. Nah itu, tapi kalau istri mempunyai tiga kriteria kecerdasan yang berimbang, itu bisa jadi surga selalu rumahnya, rumah tangganya ya. Nah, kalau penjelasan tentang itu bisa diberi contoh misalnya, yang istri yang cerdas itu misalnya begini, berhubungan dengan inisiatif ya Muti. Kenapa jadi, dengan inisiatif Bunda? Jadi misalnya seseorang itu tidak selalu punya ide untuk memecahkan satu masalah, ya. Setiap orang. Terutama suami. Iya, maaf. Laki-laki. Karena itu, banyak kerjaan. Iya, enggak. Laki-laki itu kadang-kadang begini. Suami itu kadang-kadang kalau misalnya sedang di rumah sama-sama kumpul sama keluarga misalnya, enggak ada pembantu misalnya. Istrinya repot gitu misalnya ya. Mengerjakan ini itu, terus suaminya santai, kamu bantu duduk di tempat santai. Nah, ini istri melihat suami ini jangan marah sebetulnya. Sebetulnya menurut Bunda jangan marah karena ya itu tadi makna yang dihadirkan, harus banyak bersyukur yang Buya sampaikan. Oh, biarlah, nggak apa-apa, memang ini tugas seorang saya istri. Tugas seorang istri bersyukur aja suamiku masih sehat, masih pokoknya lihat dari sisi iya, iya. Nah itu inisiatif untuk itu merupakan satu hal yang cerdas juga, sederhana yang membuat tidak ada konflik. Ya. Kalau sebaliknya misalnya, kok kerjanya duduk melulu, makan tinggal makan, ya. Aku yang capek masak dan ini dan itu. Apalagi kalau pernah mendengarkan program Rumahku Surgaku bahwa sebetulnya ini bukan jatahnya istri, ya, jatahnya suami yang mengerjakan ini, bisa hitung-hitungan gitu ya. Nah, ini inisiatif untuk membuat suami selalu nyaman, ya. Itu juga istri yang cerdas, ya. Terus kalau ada masalah membicarakannya atau mencari solusinya di saat yang tepat, di waktu yang enak, di mana suami enggak lagi pusing, itu juga cerdas. Jadi kecerdasan ini banyak sekali, Ti. Jangan sangka bahwa cuma intelektual aja. Jadi kecerdasan emosi seperti itu. Kecerdasan spiritual adalah menghindari rasa takabur dan sombong kalau dia memang pinter gitu ya. Jadi dia tahu bahwa yang ini sebuah karunia dari Allah, dan kalau Allah memberikan ini pasti harus digunakan untuk satu kebaikan, bukan untuk yang jelek, misalnya sombong dan sebagainya. Itu harus paham ini ibu-ibu ya, atau para apa namanya muslimah yang belum menikah, ya harus belajar ini. Jadi kecerdasan intelektual itu udah pasti, misalnya dia bisa apa namanya mencapai posisi apa di kantor atau sekolah, bisa sampai jenjang apa. Kecerdasan emosi seperti tadi ya, yang bisa jaga perasaan suami, ya yang jangan membuat suami itu nggak nyaman gitu ya, yang pokoknya bisa membuat dia tidak melewati posisi suaminya sebagai imam. Itu juga kecerdasan, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, di mana itu dia bersyukur dan selalu berpikir bahwa apa yang dia peroleh itu adalah karunia dari Allah untuk sesuatu yang baik. Dia selalu harus berpikir bahwa oh nggak apa-apa deh, suamiku kerjaannya cuma ini udah terbaik buat saya. Kalau nggak dapat suami kayak gitu, mungkin dia juga nggak bisa sampai posisi ini, misalnya seperti itu. Jadi dia harus berpikir bahwa semua sudah ditentukan Allah, itu ini punya dia, ini jatah dia, gitu. Nah kemudian ini anak-anak dia. Nah, istri yang cerdas, Muti, harus juga membuat anak-anaknya juga cerdas dalam ketiga faktor itu. Intelektual, artinya kalau uangnya cukup, rezekinya cukup, semuanya cukup, ya anak harus diberi ilmu. Ilmu itu dua lah ya, ilmu dunia dan ilmu agama, supaya semuanya selaras. Itu juga belum cukup. Nasihat, contoh, dia harus menjadi teladan anaknya, ya. Kalau ibunya begini, anaknya kan niru. Betul. Sekalipun anak sudah dewasa, kalau lihat mamanya bolak-balik arisan. Mama mau ini dulu ya. Misalnya pergi. Perginya memang perlu gitu ya. Tetapi anak nanti bisa berpikir, "Loh, Mama kok lama banget sih?" gitu. Kan mestinya cuma segini. Ternyata ibunya pergi jalan-jalan ke mall, belanja, ketemu temennya. Itu juga akan memberi teladan yang buruk, misalnya. Kecerdasan istri seperti itu, Ti. Jadi dia juga harus waspada bahwa segala yang dia lakukan itu akan dipotret oleh anak-anaknya, terutama yang perempuan. Yang laki juga, kalau yang laki ngeliat mamanya gini, nanti dengan atau istrinya, atau dia susah mendapatkan seperti mamanya, atau dia mendapatkan yang sama karena dia lihat posisi ayahnya juga nggak apa-apa kayak gitu, dia juga jadi nggak apa-apa. Jadi semua itu menjadi model. Itulah Kak, menurut Bunda, jadi istri yang cerdas itu sebenarnya harus dimaknai dalam tiga faktor itu. Jangan mentang-mentang sekolahnya lebih tinggi atau apa, jangan. Itu soal cuma sekedar faktor level aja, faktor aja. Dan yang paling penting adalah yaitu apa? Ingat bahwa dia istri. Bukan posisi yang harus di atas suaminya, dan selalu harus menciptakan itu surga yang seperti Buya katakan. kebaikan tadi di dalam rumahnya. Iya, Bu Ida. Subhanallah, luar biasa juga. Sebagai wawasan kita untuk pagi hari ini, sahabat ya, ada istilah di balik suami hebat, ada istri cerdas. Nah, itu nah, iya, seperti itu. Ya. Ada dua perempuan yang membuat seorang pria itu menjadi berhasil di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin, amin. Ibunya dan istrinya. Subhanallah, ya, iya. Salah, Bunda. Di balik kesuksesan suami ada istri hebat, sukses suami dibaliknya ada istri hebat. Apa sih kok bolak-balik? Enggak lah, dia ada ibunya juga. Ada ibunya juga. Nah, karena itu tadi ya, tapi tadi kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Yeah. Nah, sekedar intelektual tapi emosional juga, dan yang penting spiritual ada juga. Ada humor nih, Ti. Apa humor tuh? Ada humor sedikit biar biar apa? Biar seger. Biar kenapa, biar Buya seger. Jadi kan ada dua laki-laki ketemu. Iya. Yang satunya namanya Pak Heri, yang satunya namanya Pak Handoko. Apa kabar? Gimana istrimu? Gitu ya. Terus kata Pak Handoko, baik-baik, gimana? Aku kok kayaknya merasa istriku kurang aja. Iya, enggak. Istri sih ya namanya perempuan, emosional dan sebagainya. Gitu. Tapi istriku ini pinter katanya. Kata Pak Handoko, pinter masak, pinter mengelola keuanganku. Ketiga, pinter mendidik anak. Keempat, pinter ngaji. Allah Akbar. Ya sama aja, istriku juga. Pertama, pinter masak juga. Yang kedua, pinter ngajar. Dia kan guru. Yang ketiga, dia juga pinter nabung. Yang keempat, katanya gitu, pinter memperlakukan aku di rumah, terutama di tempat tidur, katanya. Waduh, itu sih sempurna sekali, gitu ya. Iya, tapi istriku empat. Jadi yang pertama itu artinya kalau Pak Handoko yang pertama itu satu, dua, tiga. Ternyata Pak Heri yang pertama tuh istri pertama, yang kedua istri. Itu baru. Yang pertama pinter masak, istriku juga kalau itu. Jadi lebih komplit aku, soalnya orangnya empat. Sempurna namanya ya. Baik, pagi hari ya, yang merasa ngantuk jadi malai. Kita break dulu ya, untuk Anda semuanya. Terima kasih Bunda ya, sudah diberikan apa ya, suasana yang sangat luar biasa di pagi yang lumayan dingin. FM KCBS Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih semuanya untuk Anda sahabatku yang selalu stay ya di 98,5 FM Cirebon. Apa kabar juga Muti menyapa sahabat-sahabat yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 98,5 FM Cirebon, dan juga yang baru saja bergabung di audio streaming kami di www.buyayahya.org, di www.inspirasihati.com, di www.tunein.com, dan juga di www.radiokoonline.com. Kembali diinformasikan di kesempatan hari ini ya, Jumat di 2 Syakban 1433 Hijri ya, kita Rumahku Syurgaku mengangkat satu tema, Istriku Cerdas. Dan sahabatku, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Buya dan juga Bunda, bahwasanya hal seperti ini tidak akan pernah mempengaruhi kondisi keluarga ya, jika kecerdasan itu adalah kecerdasan yang disertai dengan keimanan, keinsafan yang sangat luar biasa dari seorang istri. Khadijah, sahabatku, menjadi simbol sebagai umat mukminin telah menyiapkan rumah tangga yang nyaman bagi Nabi Muhammad SAW. Walaupun Khadijah tadi ya memiliki kecerdasan, kecantikan, kemuliaan, kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, saatnya kita mengajak sahabat untuk bergabung ya. Sudah yang bergabung via telepon, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala alihi wa sahbihi. Baik, ya, siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Cirebon. Baik, Pak Ahmad sehat. Assalamualaikum Buya dan Umi. Bunda. Begini, saya mau tanya kepada Buya. Iya. Ada teman saya mengatakan bahwa hubungan dengan istri agar lebih enak, katanya istri itu ditutup dengan kertas yang bergambar wanita cantik gitu. Itu bagaimana hukumnya gitu-gitu? Ya. Yang kedua, apakah kalau suami mau kawin lagi harus izin istri yang pertama gitu? Ya. Ya. Yang ketiga, Buya telah menjelaskan bahwa pekerjaan yang ada hubungannya dengan rumah tangga itu semuanya tanggung jawab suami. Iya. Apakah ini termasuk netain anak juga? Iya. Dan kalau istri menuntut untuk minta bayaran kena netain anaknya, apakah suami berhak memberinya gitu? Mohon penjelasan, Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, terima kasih yang sudah bergabung di 0231-252-2549. Silakan ya, kita membuka 3 penelpon di kesempatan hari ini, Rumahku Syurgaku, dengan tema wanita. Istriku cerdas. Kenapa jadi begini ya? Baik, silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 0231-252-2549 untuk bertanya langsung bersama Bunda dan juga Buya ya. Anda juga bisa bergabung di SMS center kami dengan format ketik nama, alamat, dan juga konten pertanyaannya di nomor 081-321-461-079. Kita sapa kembali yang bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa, di mana kah ini? Dengan hamba Allah di Sumber. Baik, hamba Allah di Sumber, silakan bersama Buya dan juga Bunda. Ya. Assalamualaikum Buya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Buya, saya mau tanya ya. Kan suami saya tuh ibaratnya tuh setelah bekerja di suatu instansi di sini tuh banyak melakukan ibadah sholat ya. Sholat banyak ditinggal sih enggak, cuman selalu di akhir waktu ya. Itu satu mencoba mengingatkan ya. Terus satu mencoba mengingatkan hal-hal yang perlu saya perbaiki di suami, cuman suami itu selalu menolak. Katanya ibu itu sekarang hebat, lebih pintar dari ayah. Jadi seolah suami itu tidak mau diberitahu kebenaran dari istri gitu. Dan sekarang kan suami tuh mempunyai istri lagi. Oh iya. Yeah. Itu pun tanpa seizin saya. Iya. Yeah, yeah. Ya mungkin sudah takdir ilahi ya Buya ya. Sudah harus diinginkan oleh suami. Cuman saya tuh inginnya kejelasan dari suami. Saya tuh ingin diperkenalkan dengan istri mudanya. Tapi sampai sekarang kami belum memperkenalkan mudanya. Sudah berapa tahun ibu? Ya. Sudah berapa lama nikahnya? Katanya sih sudah 7 bulan yang lalu pengakuannya. Cuman saat ini kan istri yang mudanya katanya sih lagi hamil. Saya juga nggak tahu hamil enggaknya juga, karena saya belum mengetahui keadaannya kan ya sampai sekarang juga. Masa saya tanya tuh ketegasan dan kejelasan dari suami. Kalau suami ingin mendua, yang menurut syariat Islam lah menduanya itu harus ada dalam segi segalanya gitu Bu ya. Iya. Baik. Ini kan otomatis suami kan dalam keadaan batiniah aja, ke saya tuh sudah berkurang. Toh, dia malah lebih membela ke sana terus gitu. Baik Ibu. Jadi pendapatnya gimana ya cara menyikapi suami begini itu? Baik Ibu. Cukup ada yang lain? Seandainya saya meminta suami untuk menceraikan istri mudanya itu dosa atau enggak Bu ya? Iya. Makasih Bu ya. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih sudah bergabung juga di 0231-252-2549. Kesempatan ketiga ya, silakan Anda yang bergabung via telepon bisa di 0231-252-2549. Dan setelah nanti Buya serta Bunda menjawab pertanyaan Anda, layan telepon kami, kami tutup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan siapa di manakah ini? Dengan nama Allah di Kuningan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Muhammad. Baik, silakan Bapak dengan Buya dan juga Bunda. Iya, assalamualaikum Buya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah dengan seorang wanita yang kebetulan intelektualnya di bawah saya gitu. Terus kemudian pengetahuan agamanya juga sangat kurang sekali gitu. Jadi akhirnya saya repotan gitu mendidiknya tuh Bu ya. Ngasih tahu misalkan contohnya soal kewajiban berjilbab misalnya. Ya nggak ngerti gitu misalnya. Mau katanya anak dan sebagainya gitu alasannya. Itu sikap saya tuh sebaiknya gimana Bu ya? Ya. Gitu aja Bu. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad yang sudah bergabung, untuk seorang hamba Allah yang ada di Sumber ya, Ibu, dan untuk hamba Allah juga yang ada di Kuningan yang sudah bertanya via telepon. Sementara layanan telepon kita tutup ya, dan silakan untuk Bunda serta Buya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sudah masuk. Kita menyapa Pak Ahmad dulu Buya dan juga Bunda yang ada di Cirebon. Berkaitan dengan hubungan suami istri, tatkala istri apa tadi katanya, apakah mempengaruhi apa kenikmatan jika seorang istri tutup dengan gambar wanita cantik, boleh apa enggak dari syari unik? Masya Allah, itu ya sebetulnya kayak itu tidak boleh terjadi. Sebetulnya secara tidak langsung dia menghinakan kamu tidak cantik, makanya saya perlu sebagai topeng, istrinya harus pakai topeng yang cantik. Ini sakitnya. Dan ada sebab yang menjadikan seorang laki-laki itu seperti itu, karena apa? Al-Quran mengajarkan kulil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria itu untuk tutup mata. Jadi kalau dia menjaga matanya, dia tidak akan pusing. Jadi urusan syahwat, sampai ada seorang laki-laki memang benar begitu katanya Pak, kalau menggauli istrinya dia tidak semangat. Masya Allah. Karena apa? Dia seling lihat wanita cantik jalatan. Nah, buktinya sampai film, sampai peluk buah gambar itu kan aneh ini. Nonton ini, film itu. Film yang kotor itu. Iya. Dan juga ini sebenarnya kenapa kalau sampai perlu gambar? Karena dia mengamati gambar itu cantik terus. Iya. Jadi mata jelalatan. Jadi kalau semakin mata itu terjaga, maka istri secara otomatis akan semakin cantik ya. Jadi harus seperti itu. Jadi tidak diperkenankan yang demikian itu adalah hukumnya adalah haram membayangkan wanita lain di saat menggauli istri. Hukumnya adalah haram. Memang tidak sampai derajat kayak haramnya zina. Iya. Tapi itu adalah satu keharaman, tidak diperkenankan. Menghayalkan. Nah, seperti halnya orang menghayalkan minum-minuman keras biarpun itu air putih jadi haram. Jadi tidak boleh. Oh, ya haram Bu ya? Iya, karena menghayalkan. Enggak boleh bahkan tasabuhnya menyerupainya. Jadi kan itu menyerupai zina kan. Ya. Tapi tidak zina, memang hukumannya tidak kayak zina. Ya. Tapi itu adalah sesuatu yang haram dan tidak perkenankan. Maka percantiklah istri dengan matamu yang kau jaga. Kalau engkau menjaga mata, istri akan semakin cantik. Ini gara-gara mata jelalatan. Ya gimana tidak enak sama istri yang dia setiap ketemu perempuan di pinggir jalan hayati diamati. Sementara perempuan di pinggir jalan itu adalah memang 2 jam berdandan hanya untuk ditonton di pinggir jalan. Yang kelihatan badannya separuh badan bajunya. Sementara istrinya terlihat 24 jam yang kadang tidur, kadang daster, kadang ngorok karena rambut acak-acakan, kadang ini. Kadang cantik juga. Ini adalah maka mata dijaga. Jangan, itu tidak berkenankan. Dan lebih dari itu menghinakan. Coba, subur, dibalik saja. Kalau suami seperti itu, misalnya, dibalik saja, tersinggung atau tidak. Misalnya, istri yang ngomong, bang, hubuk gauli saya akan bayangkan laki-laki itu. Ayo, marah atau tidak? Jadi cobalah yang adil. Pakai gitu. Gambar Batman. Jadi tidak ngomong saja misalnya, abang boleh gauli saya, tapi saya membayangin laki-laki lain gimana? Iya. Ya kurang ajar. Jadi itu adalah bukan akhlak yang mulia. Kelainan. Jangan sampai ada yang kayak gitu. Insya Allah, baik. Bunda menambahkan? Cukup. Dan kita ke pertanyaan kedua. Jika ingin menikah lagi, apakah harus izin istri pertama? Oh, tidak izin. Izinnya kepada Allah. Maksudnya apa? Kamu sanggup atau tidak? Bisa atau tidak? Jangan asal nikah saja. Kalau nikah lagi gampang. Nikah banyak gampang. Perempuan banyak yang mau. Jangan banyak uang. Jadi akan tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya tanggung jawab di hadapan. Komunikasi dengan Allah. Ya, iya, di hadapan Allah. Maka ditanya nih. Istri satu saja yang didik belum benar, mau 2, 3. Jadi jangan pakai gembar-gembar sunnah Nabi. Menikah 2 itu ada yang haram, ada yang wajib juga, ada yang sunnah. Jadi satu nikah istri saja, kadang ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah, ada yang haram. Jadi jangan enak main itu akan, tapi lihat tanggung jawab Anda, kemampuan Anda di dalam mendidik istri, kemudian tanggung jawab untuk nafkah, kemudian sisi lain harus Anda perhatikan, Anda cermati. Jadi tidak harus izin dengan istri, akan tapi lihat izinnya kepada Allah, maknanya apa? Harus punya kesiapan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah keinginannya itu nafsu saja atau memang dia sudah butuh gitu? Iya betul. Dan seandainya begini, untuk menikah 2 tidak harus sampai derajat butuh. Akan tapi kesiapan Karena ada orang pengen bagi-bagi. Dan kebetulan kalau orang kawin 2, 3, 4 itu semestinya adalah di saat dia sudah berhasil dengan istri yang pertama, maka nanti untuk bagi-bagi berhasilan dengan yang lainnya. Kadang permasalahannya orang menikah dengan istri yang kedua itu karena bermasalah. Bermasalah dengan lalu aku nikah lagi. Nah, ini kan satu kesalahan. Justru di saat berhasil dengan istri yang pertama, baru nanti bagi keberhasilan itu baru benar nanti. Tapi belum sanggup. Ya ya. Nah, sekarang ya. Nanti ada tapi poligami Bu ya. Tak akan pernah terjadi dalam hidupku. Itu namanya. Jadi si lain, makanya dengan makna itu, loh, sekarang apa? Loh, istri pertama saja belum berhasil, bagaimana menikah lagi? Kan unik ya? Soal cinta Bu ya. Kalau masalah cinta sebetulnya bisa dibangun ya. Ada sebab-sebab cinta dan sebagainya. Mungkin sama istrinya tidak terlalu cinta, tidak cinta kan? Istri yang pertama. Yang pertama. Akan tapi kalau orang soleh, biarpun tidak cinta, dia tidak akan dolim. Tetap saja berjalan lancar seperti biasanya. Orang kemudian soleh, orang soleh, makanya Rasulullah memerintah. Artinya selalu hablum minallah, apa ini aman? Amanah. Biarpun barang, biarpun mungkin tidak senang dia dengan istrinya, mungkin tidak suka karena satu hal, tapi tetap dia tebar senyum karena ini kewajibanku, bukan menuntut. Karena sudah Allah sudah memberikan ini untukku saat ini. Adapun masalah menikah lagi mungkin mudah sebabnya itu. Akan tapi sempurnakan dulu, bangun dulu yang benar yang pertama. Jangan sampai berbuat dolim itu lah. Akan tapi kami selalu ingatkan, tidak gampang nikah dua, nikah tiga, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berat itu. Kalau menikah Subhanallah diobral, insyaallah mau siapa saja. Kalau nafsu sih kapan aja dah. Akan tapi kalau sudah ngerti mana tanggung jawab di hadapan Allah, baru ketemu nanti judulnya. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak kewajiban juga kewajiban suami istri. Apakah yang tadi Bu sempat menyampaikan juga bahwasanya urusan rumah tangga adalah kewajiban seorang suami, dan apakah jika seorang istri menyusui anaknya itu juga menjadi tanggung jawab suami, dan istri bolehkah meminta bayaran pada saat mengerjakan pekerjaan? Ulama dalam hal itu berbeda pendapat, dan kebanyakan dari mereka memang sebab yang dibahas dalam kisah pernikahan itu bukan saja di saat kebersamaan. Kalau di saat mentok istri dicerai dalam keadaan hamil, ya kan? Karena problem, ya kan? Maka di saat istri dalam keadaan hamil, maka suami tetap wajib memberi nafkah karena kehamilan sang istri. Dan setelah menyusui, maka di saat seperti itu bagaimana? Akankah kita katakan menyusui adalah kewajiban istri? Ya kan? Nggak bisa. Berarti suami langsung lepas. Dia ditanya oleh Allah. Maka lihat, di saat bercerai, karena istri yang menyusui, maka anaknya semuanya harus ditanggung oleh sang suami. Maka dari ini langsung disimpulkan bahwa hakikatnya menyusui itu adalah bukan kewajiban sang istri, akan tapi suapan suami. Itu nih maknanya sini. Jadi kalau lagi nyaman-nyaman saja ya kayak tidak enak. Tapi di saat ada problem itu diantisipasi oleh Islam. Jangan sampai laki lari ke sana, sudah mencerai istri, tatonya menyusui, lari tanggung jawab. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fa'in ardo adalah kum fa'atuhunna ujuruhunna. Jika istri-istrimu itu menyusui anak-anakmu, maka kau beri imbalan seperti itu. Cuman sisi lain, seorang wanita kalau sampai ada yang enggak begini, ini dalam kasus Bunda ini, mengerti? Ini dalam kasus itu seperti itu, suami bertanggung jawab. Tapi dalam keadaan normal enggak akan terjadi. Binatang saja rajin menyusui anaknya, kenapa seorang ibu enggak mau? Itu orang seorang ibu yang sakit itu. Gila. Sekarang coba kucing saja nyusui atau tidak? Nyusui. Kambing saja nyusui atau tidak? Nyusui. Masa kalah dengan kambing? Tapi ini hukum ini bukan dijadikan dasar awal sebuah jalinan. Tapi di saat terjadi apa-apa, gini loh kasusnya. Masa seorang wanita enggak nyusui anaknya? Ya sakit dia, mana kasih sayangnya? Mana kerinduannya kepada anak? Itu udah alamiah ya. Iya, serigala saja yang jahat nyusui ya. Subhanallah. Enggak usah dihitung-hitung. Mestinya seperti itu. Cuman di saat terjadi problem itu apa ini? Kadang-kadang makanya kalau melihat Islam itu tidak komprehensif, hanya sepotong-potong itu kayak ini. Jadi ini kasusnya kayak begitu. Aslinya sebenarnya sempurna sekali. Sangat sempurna. Berarti hal ini berlaku jika memang tadi ada masalah yang aslinya kalau tetap sebetulnya bisa langsung kita katakan kewajiban suami. Tapi suami kan enggak punya susu. Artinya kewajiban suami, maka di saat istri seperti itu, suami harus lebih ngerti dong. Jangan sampai sambil nyusui tak tahu ngerjain ini itu. Suami harus paham. Jadi mungkin ada sisi lain, saya harus membantu sisi ini. Meringankan, karena bebannya itu aslinya bukan kewajibanmu. Betul. Ini jadi karena, semakin indah dalam rumah tangga. Karena kalau misalnya capek, misalnya apa itu, itunya berkurang. Kadang seorang suami Bunda ini tidak peduli, istri hamil tua sambil nyusui anak, sambil masak, sambil nyuci. Itu kan nanti untuk anaknya juga ya. Jadi produk kualitas ASI-nya juga akan berkurang. Maka harus ada imbalan. Tapi sisi lain, jangan ada wanita mentang-mentang dengar. Loh, saya dengar dari Buya, ini juga tidak wajib bagi saya. Loh, ya itu adalah kalah sama serigala sama meong. Wanita meong namanya. Ayo, mana wanita meong? Banyak kali. Bahkan banyak yang tidak mau menyusui Bu ya, karena takut payudaranya rusak. Zaman sekarang banyak alasan kecantikan. Itu bisa ditanyakan ke dokter tadi, sudah tidak sehat, tidak baik. Itu kan sangat tidak baik kesehatan. Dan jahatnya lagi, produk susu ini sudah hampir pandai sekali Bu ya. Jadi dia tuh bisa lihat, oh anak umur segini dengan sakit ini pakai ini. Jadi ibunya jadi keinginan itu terfasilitasi oleh adanya susu pengganti. Nah itu memang tidak bakal menggantikan susu ibu. Baik. Tapi ya ini istriku cerdas ini harus tahu harus juga itu, yang seperti ini juga jangan seperti itu gitu pemikirannya. Mikir tadinya mungkin istri mikir ah kalau payudaraku masih bagus kan suami masih suka tambah cinta. Nah ini pemikiran juga yang salah Bu Yaya. Sebetulnya seorang suami tuh sangat mencintai seorang istri yang menjadi belas kasih sama anaknya, menjadi istri cerdas. Betul Bu Muti, artinya sebagai ibu juga sempurna melahirkan, menyusui sendiri, ibu yang baik untuk anak, menyusui sendiri, biarinlah rada peot-peot sedikit tapi hasilnya bagus gitu kan. Nah itu maksudnya istri yang cerdas harus berpikir seperti itu. Jangan mikir ah oh, bodiku tetap harus tetap bagus untuk suami, itu kecerdasan yang salah gitu. Baik. Walaupun susu-susu yang menggantikan sudah cukup banyak, tapi betul kata Bu ya, tidak tergantikan karena ada sesuatu yang yang diberikan oleh Allah untuk ada energi cinta. Ya. Baik, cukup Bunda dan juga Bu ya. Kita menuju ibu yang ada di sumber. Suami tadi kondisi suami ya, mungkin sudah di atas itu kan, menjabat lalai salat. Terus juga punya istri. Karena istrinya mengingatkan terus kali Muti, jadi akhirnya sebel gitu, terus akhirnya menikah lagi kali Bu ya, kan menikah lagi. Gitu. Tadi diingatkan sholat, jawabannya ada sinis. Gitu ya. Oh, gimana? Mama udah pinter nih gitu. Kayaknya ada tanda-tanda memang sampai setelah menikah lagi kan tidak memihak kepada istri pertama. Jadi memang dari dasarnya memang ada seorang suami yang memang tidak baik. Jadi mulai dari perilakunya kepada mulai dari dia tidak soleh. Iya. Kemudian karena tidak soleh, otomatis kalau diingatkan pun dia sering sombong. Iya. Makanya kalau menikah lagi pun dia bakal zalim. Ini satu paket ini. Ya. Kalau memang dia soleh, ya tandanya adalah sangat mudah diingatkan. Iya. Kalau seandainya menikah lagi, dia pasti bakal bakal benar. Iya. Maka tapi juga sisi lain yang kita disampaikan oleh Bunda, mungkin cara Anda mengingatkan kurang indah, kurang manis, maka sehingga dia menjadi jenuh di rumah. Sehingga apapun bentuknya ya, biarpun itu kebenaran disampaikan, kalau ternyata cara menyampaikan tidak baik, seseorang yang belum insyaf itu juga menjadi ancaman, bahkan cercaan, bahkan dinilai sebagai penghinaan. Sehingga wah saya munak sama istri saya, akhirnya menikah lagi. Nah, tapi ini jangan sampai bukan ini yang ditonjolkan, nanti akhirnya istri tidak mau menegur suami, takut nanti apa? Saya ditinggal suami kawin lagi. Oh tidak. Jadi Anda menegur dengan cara yang benar dan itu kemudian cara menegurnya adalah karena Allah, nanti akan menumbuhkan cinta di sang istri. Jadi caranya untuk cara menegur, mengingatkan diperbaiki ya. Dan ingat bahwa kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah sendiri. Mungkin ya kita mintitip kepada ibunya atau siapa untuk menyampaikan. Kalau dengan kita mungkin emosi, apalagi faktor posisi. Seorang suami yang sering sombong merasa dirinya adalah seorang imam, kalau diingatkan enggak tahu, wah sudah mulai pintar ya. Ini bentuknya model-model seorang laki sombong kan. Maka kalau sudah begitu, Anda tahu begitu, jangan Anda yang terus-terus ingetin. Anda minta tolong kepada orang yang lebih gede dari suami Anda, lebih besar untuk mengingatkan. Kebenaran tidak harus diucapkan lidah Anda. Atau kebenaran tidak harus diucapkan lidah Anda itu, Anda mungkin dengan kirim surat. Yang baik, mohon maaf, saya enggak bisa, saya ini. Tapi saya rindu kepada suamiku, saya cinta kepada suamiku untuk baik. Saya selama ini lihat suamiku kok begini-begini. Saya tidak ingin suamiku dihukum oleh Allah. Maka mohon maaf suamiku kalau saya menyampaikan ini. Ini mungkin kalau ada yang salah tentu kebodohan saya. Tapi kalau ada benar, apakah salahnya kalau kita mengikutinya? Terus dengan kalimat yang indah. Bukan abang, abang tidak sholat bagaimana, suami model apa? Suami kan punya tanggung jawab. Suami kok tidak jadi imam yang benar lah. Ini kan belum apa-apa nyaci. Meredahkan. Tidak bakal didengar oleh sang suami. Baik. Kemudian masalah menceraikan, jika istri pertama menginginkan istri muda diceraikan, dosa apa enggak? Sebelumnya kayak minta dikenalkan ya. Oh iya, iya. Oh, tapi lama-lama mungkin sebenarnya enggak begitu loh ya. Tidak perlu, wahai Anda yang pernah, mungkin Anda yang punya nasib di poligami itu. Anda tidak harus meminta untuk kenal, karena belum tentu kuat di saat bertemu. Dan ada emosi ya, karena di situ ada. Jadi memang kalau Anda harus menjalani itu semuanya, Anda tidak harus kenal satu, ya kan? Akan tapi ajari suamimu itu untuk jadikan suami itu adalah suami ahli surga. Kurangi tuntutan, ya kan? Karena tuntutan itu satu sisi adalah menjadikan kurang nyaman di hati sang suami ya, karena menuntut kan tidak indah. Nah, kemudian di sisi lain, semakin Anda buai hati Anda dengan menuntut, itu akan terus melonjak dan selamanya akan tidak puas. Sehingga mohon maaf ya, urusan biasanya urusan aslinya seorang suami wajib adil ya. Akan tapi seorang istri itu yang bijak itu menata hati. Karena apapun bentuknya, suami Anda adalah dibagi dua antara dia dengan dia. Dirinya. Maka pandai-pandailah Anda untuk menata hati Anda. Karena kebahagiaan bisa Anda peroleh dengan apa yang Anda dapat. Misalnya Anda dapat separuh hari. Atau Anda dapat waktu seberapa saja. Anda jadikan pertemuan Anda lebih berkualitas. Maka seorang istri seharusnya berusaha bagaimana pertemuannya itu adalah lebih indah daripada pertemuan dengan istrinya sana. Jadi enak semuanya berjuang. Kalau sudah bahasanya nonton, kamu kan selalu di sana, kamu selalu begini. Kebanyakan kamu, gitu. Di saat menuntut di sana sudah tidak indah. Karena kadang seorang suami mana punya satu uldur yang dia harus di istri yang satunya. Di saat dituntut menjadi protes kan namanya. Dan protes itu dirasakan tidak enak. Kamu tidak tahu, saya itu di sana juga tidak ngapa-ngapain. Saya di sana tuh hanya karena anak saya sakit sana. Loh kan, jadi berubah kan? Maka tatalah, karena apapun bentuknya Anda sudah bisa menerima, itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada Anda. Arti apa? Kalau tidak menerima kan, sudah istri, sudah suami menikah lagi, hatimu sakit, kan tidak enak ya. Masya Allah. Ini jadi gini loh ya, pendidikan poligami barangkali nanti akan dibahas itu. Tentunya harus tata dua sisi. Seorang suami jangan poligami kecuali ada persiapan gini-gini. Kemudian seorang istri sebisa mungkin jangan sampai suaminya boleh poligami. Akhirnya diikat. Caranya apa? Pengabdian yang bagus sebelum jangan sampai suami lari dengan senyum, dengan keindahan dan sebagainya. Ini, jangan sampai suami menikah lagi. Kemudian kalau ternyata suami menikah lagi, apa saat ini? Apa yang kita persiapkan? Ini harus ada itu, insya Allah ada. Atau bikin komitmen awal, Bu ya. Jadi nanti kalau dalam perjalanan pernikahan kita terjadi, Bapak nggak suka lagi sama saya gitu, bolehlah menikah lagi tapi jangan bilang. itu kan tidak perlu bagi seorang wanita ngomong begitu, karena memicu seorang laki-laki untuk berpikir insya Allah Bu ya. Kalau terjadi benar-benar dilakukan seperti itu. dan juga kami himbau kepada wanita itu jangan terlalu ketakutan. Makanya kalau kata guru Habib Abdullah Taharun, seorang laki-laki itu jangan dikit-dikit ngomong poligami, itu menyakitkan sang istri. Biarpun tidak poligami. Sisi lain, seorang wanita jangan terlalu takut. Sudah, Bu ya. Karena terlalu takut sendiri mempengaruhi perilaku dan sebagainya. Jadi jalani sekarang itu, suami itu punya itu. Kadang-kadang, kamu jangan kawin lagi ya, dikit-dikit itu yang membahas. Kamu kawin lagi ya, jangan kawin lagi. Ini suami yang tidak ingat kawin lagi, jadi ingat kawin lagi. Jadi kak, makanya kadang-kadang seorang istri suami itu kadang-kadang dikit-dikit ngomong poligami. Ini adalah tidak perlu dibahas. Kalau mau menikah saja dengan tanggung jawab yang benar. Dan seorang istri jangan berpikiran suaminya kawin lagi. Jadi berpikiran adalah suamiku adalah milikku. Dia akan bina, dia akan ini dan sebagainya. Ternyata di saat nanti terjadi poligami, baru menata hati dia. Belum apa kok menata. belum terjadi apa-apa. Jadi sekarang ini adalah siap Bu. Bagaimana diikat suami dengan keindahan, dengan ini, supaya tidak sampai terjadi itu semuanya. Insya Allah nanti dibahas lebih panjang lebar, karena ini ada topik-topik khusus. Oh, hangat sekali. 9 episode. Apalagi kanan populitas populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Populasi. Iya, susahnya populasi. Karena udah stres takut di poligami. Itu pun bukan hujah laki harus menikah lagi. Apakah nanti setelah di saat terjadi misalnya bencana wanita padat sedikit lalu wanita sedikit lalu wanita boleh kawin dua ya enggak? Itu bukan hukum itu. Bukan, iya, bukan. Itu bukan hujah. Alasan ya, Bu. Jadi biarpun wanita biarpun lebih seandainya nanti laki-lakinya lebih banyak dari wanita, tetap poligami tetap ada diperkenankan. Dan bukan berarti wanita boleh menikah dengan laki-laki. Poliandri. Poliandri, tidak ada. Dan tetap berjalan kehidupan ini. Ya, tetap Allah yang atur. Memang sudah kudrat ya, Bu ya. Dan tidak menjadikan pincang loh ya. Iya. Jumlah yang berbeda tidak akan pincang, karena Allah atur. Ya. Buktinya sampai hari ini ada wanita tua tidak menikah. Ya. Ada laki-laki tua tidak menikah. Kadar secara logika, kenapa daripada tidak menikah sambil menikah saja sama tua? Memang sudah Allah atur, jangan mikir nilai. Kadang-kadang, oh ini perbandingan. Ini kan hanya laki-laki pengen nikah lagi, takut-takut sama si istri itu. Lu kan sekarang batang bandingannya lebih banyak perempuan. Jadi laki-laki harus kawin lagi. Ente belajar saja yang benar untuk mendidik istri yang pertama, baru nikah lagi. Gak usah pakai pujah, perempuan ada lebih banyak dari laki-laki. Iya. Sudah atur Allah oleh atur. Atur nanti akan berjalan sudah. Tidak ada mincang itu. Iya. Baik. Tadi Bu yang satu lagi. Apa? Jika menginginkan istri muda diceraikan dosa apa tidak? Anda subhanallah, itu bukan sesuatu yang baik. Karena apa? Seorang suami Anda adalah sudah menjalin sebuah jalinan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita bijak tidak semacam itu tentunya. Yang awal memang sudah kita antisipasi, jadilah suami istri yang bisa ngikat suami agar tidak menikah lagi. Di saat terjadi pernikahan lagi, maka jangan sampai diajari suami adalah zalim. Bahkan kalau seandainya seorang istri minta cerai lagi, itu lebih benar daripada menyuruh mencerai istrinya. Ya, karena apa? Tolong cerai saya tidak mampu. Ya, ya. Tapi itu bukan suatu kemuliaan, ya kan? Akan tapi kalau menyuruh mencerai orang lain, ini adalah menyuruh berbuat zalim. Ya. Karena mungkin imannya wanita yang cerai mungkin sudah hamil, sudah punya anak dan sebagainya. Mungkin dia adalah belum terdidik dan sebagainya. Lebih berbahaya. Jadi, bakal tetap pilihan pertama dan utama adalah jalan hidup. Kalau Anda hanya membanggakan urusan suami, hidupmu hanya 60 tahun. Betul. Selama ini adalah kehidupan di surga nanti. Tapi ini di saat terjadi, tetap pas prinsip para wanita, sudah jangan mikir tentang poligaminya suami. Ya gitu. Kadang-kadang terus berlanjut, ini enggak ada habisnya. Karena wanita itu terlalu ini berbanyak. Tapi apapun, jadi yang Anda lakukan adalah jalan di kehidupan Anda dengan suami yang baik. Buka komunikasi yang baik dengan suami ya. Kemudian, tidak usahlah Anda pengen tahu sang bapak, tidak perlu kenal dan sebagainya, tidak perlu. Akan tapi lihat, buahnya saja nanti yang Anda jadikan pertemuan. Misalnya, anaknya suami dari istri yang situ. Penasaran, Bu. Sebenarnya penasaran itu adalah, itu akan mencari beban. Bisikan setan. Itu kan, akhirnya ngomong, kenapa kau mau dengan istri begitu? Nah, bisa begitu. Kenapa ini? Tidak ada baiknya. Ya. Tidak ada baiknya, ya kan? Kalau memang harus bertemu, bertemulah. Nah, gitu saja. Sama Ustaz Rahim. Akan tapi, apa sih maksudmu? Coba tanyakan sendiri kepada ibu tadi. Apa sih maksud ibu pengen ketemu? Bingung gak bisa jawab dia. Ibu pengen ketemu apa sih? Ya, pengen lihat aja. Ini kan tidak jelas maksudnya. Tebel. Kok aku jadi yang menjawab. Baik, ada nasihat indah mungkin Bu ya dari yang Imam Ali bin Abi Thalib tuh, yang jika yang engkau senangi tidak engkau dapatkan, maka senangilah apa yang engkau dapatkan. Iya. Gini loh ya, prinsip itu kan mulai dari awal kita tata hati ya. Iya. Jadi kadang itu seorang itu melupakan apa yang Allah berikan. Iya. Karena melihat apa yang diberikan kepada orang lain. Iya, membandingkan. Sebetulnya kalau dia sadar, mempunyai separuh suami lebih bagus daripada tidak mempunyai separuh ke separuh sih, Bu. Ya kan istri berbagi. Suami semuanya bagi dua kan. Jadi seperti itu, karena sebetulnya dia mensyukuri itu semua. Yeah. Alangkah banyaknya wanita. Dan juga kalau sering kami kuyon ya, kadang-kadang emosinya seorang wanita, ada wanita tidak mau dipoligami. Benar, Bunda? Betul, ya, betul masa sekali. Ya? Oh, enggak. Itu hanya istri pertama saja yang tidak mau dipoligami. Istri kedua ketiga mau. Berarti 1:3. Artinya begini, bukan? Ini Bunda. Perkembangan. Sudah, pokoknya poligami jangan bagi Anda suami istri, perindah saja suami istri. Yeah. Jangan dibahas nih. Kalau ini puannya, kadang-kadang setiap hari poligami, ruwet. Tidak usah berandai-andai kalau. Tidak usah berandai-andai. Kalau berandai-andai, suamiku adalah milikku. Sehidup, semati. Di dunia dan di akhirat. Gitu saja sudah. Amin. Kalau ada terjadi, baru nanti ada solusi baru. Nah, gitu saja sudah. Baik, Bunda menambahkan. Cukup kita break dulu ya. Terima kasih dengan suami yang bergabung 98,5 FM. M. Cirebon. Radio Group, inspirasi spirit hati. Sambut pagi. pergi meraih mimpi kita. Andai ku bisa membuat diriku menjadi dua, tinggalkan yang satunya untuk menemanimu cinta. Duhai permataku indah, sejuta pesona di dalam jiwa ku indah. Senyumanmu mampu membuatku tak berhenti indah. Binar bola mata terangi hatiku indah. Ketenangan bagai tenaga yang kau berikan. Ketika ku pulang di bawah naungan membayar senja, kau berhias menatiku berpabur itu kita. Duhai permataku indah, sejuta pesona di dalam jiwa indah. Senyumanmu mampu membuatku tak mampu indah. Biar bola mata terangi hariku indah. Ketenangan bagai tenaga yang kau berikan indah. Sejuta pesona di dalam jiwa indah. Kamu masih dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirma 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan kita ada di zonanya Rumah ke Syurgaku dengan tema Istriku Cerdas ya. Dan sahabatku ya, bahwasannya sangat merugikan ya jika kita memiliki istri yang mungkin Buya dan Bunda bilang tadi tulalit ya, enggak nyambung. Tapi kalau istrinya cerdas, tidak disertai dengan keilmuan, keimanan dan ketakwaan juga, itu bisa menjadi musibah. Dan jika seorang istri memiliki kepribadian yang sangat kuat dan cerdas, maka dia bisa memotivasi suaminya untuk sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, topik ini kita kembangkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat kesemuanya. Kini saatnya kita bakal menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui SMS. Tapi sebelumnya kita menyapa hamba Allah dulu yang ada di Kuningan. Tadi istrinya itu intelektualnya itu ya di bawah suaminya, gak mau pakai jilbab, terus juga agak-agak susah juga. Itu gimana tuh Bu ya dan Bunda, silakan. Ada hamba Allah di Kuningan. Istrinya intelektual. Sahabat dulu, Bunda, Bu ya. Bunda boleh, Bu ya. Baik sebetulnya. Nah, kita harus tahu seorang suami itu kan kawam, dia mengayomi dan sebagai pemimpin ya. Maka pemimpin yang cerdas itu, kalau dia itu punya keinginan, itu pandai di dalam mensosialisasikan. Ya. Sehingga tidak akan terjadi pergolakan di masyarakat. Itu pemimpin yang cerdas. Cerdas. Nah, istri suami yang cerdas itu tidak akan susah memberi menyuruh istrinya apa saja. Ya. Jadi kalau ternyata nyuruh pakai kerudung saja kok nggak bisa, itu sebetulnya perlu koreksi, ya kan? Kenapa? Mungkin cara ini harus, karena apa? Harus begitu. Cerdas suami itu penting, ya. Kecerdasan suami itu dalam memerintah, itu dalam menyuruh itu. Strateginya. Strateginya juga harus ada dong. Akan tapi jika tidak ada itu semuanya, maka bisa saja seorang istri tidak mau. Dan sebetulnya kalau istri itu punya, bisa merasakan cinta dan kasih pengayoman dari seorang suami, atau rindu kepada kemuliaan yang pernah ditanamkan oleh sang suami, dikenalkan kepada agama, ya, tidak usah pakai jilbab, dia akan menggunakannya. Akan tapi bagaimana? Apakah tidak ngerti hukumnya jilbab? Ya kan? Jadi begini loh ya, sebelum ada hukuman dan teguran itu kan ada undang-undang itu sebelum diterapkan itu kan harus jauh-jauh hari ada? Ada sosialisasi. Sosialisasi itu. Jadi sebelum Anda mengatakan istriku harus berjilbab, Anda harus selama ini bersering-sering sebelum, mungkin ya, anggap saja ini sudah terlanjur salah memilih lah. Mestinya sebelum menikah Anda harus tahu bahasanya istri Anda adalah pakai jilbab. Atau Anda sudah terlanjur bagaimana ini? Anda harus selama ini menceritakan kepada seorang istri tentang wanita yang mulia, wanita yang soleha, atau kesukaan Anda seperti apa, kan gitu. Anda, atau mungkin Anda sendiri tidak pernah menyanjung di saat istri Anda pakai kerudung sekali dua kali. Jika Anda, Masya Allah, mah cantik sekali, aduh subhanallah. Kadang-kadang aku ingat-ingat waktu kamu kelihatan kerudungnya ini. Jadi disanjung kalau dia pakai kerudung itu memang lebih cantik. Jadi tergerak hati. Jadi akhirnya dia mikir, karena sebetulnya seorang istri itu mau tidak mau selalu ingin berdandan untuk suaminya. Betul. Yeah. Selalu ingin disanjung. Biarpun mohon maaf ya, sebetulnya tidak pantas disanjung. Kalau disanjung sudah senang. Dalam urusan dandanan. Kalau disanjung masih puas itu. Jadi pandai-pandailah Anda untuk mengambil hati sang istri. Nah, kemudian kalau ternyata istri Anda dengan cara Anda yang baik kok masih keras kepala dan sebagainya, Anda seharusnya membuat perhitungan baru lagi. Lagi. Dengan kekerasan, dengan ketegasan, bukan kerasan. Artinya setelah sekali, dua kali, tiga kali, karena aku kan betul ada target, kayak kemarin kita bicarakan, kamu harus begini. Kalau begini terus aku takut di hadapan Allah. Mungkin seorang yang mau terus bagaimana? Loh, kok terus bagaimana? Harus terus baik dong, kita pengen hidup semati kok. Dunia di akhirat kok. Kan gitu. Kalau saya tetap mau. Kalau tidak mau, tidak mungkin kita ketemu di akhirat nanti. Saya takut. Karena yang masuk neraka dulu saya, bukan kami. Jangan katakan, kamu bakal masuk neraka. Bukan gitu. Kalau seandainya saya punya istri tidak pakai kerudung, saya akan ditanya oleh Allah, saya masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Terus bagaimana? Apa maksudnya? Loh, saya tidak mau masuk neraka. Pisah. Loh. Kalau seandainya pisah itu demi keselamatan saya, tentu akan saya pilih. Ya. Tapi aku cinta padamu, saya tidak ingin pisah. Duduk. Nah, indah. Nah, kayaknya kayak dipaksa dengan cinta. Ya. Paksa dengan kerinduan, keindahan itu. Jadi harus pandai-pandai seorang suami membawa istrinya. Itu baik, saja. Cukup, Bu, ya. Bunda menambahkan? Iya, tambahannya adalah mungkin supaya bisa tekun untuk mendidik istri dalam hal ini antara lain adalah jangan membandingkan gitu. Jadi fokus aja bahwa ini tuh amanah buat dia. Harus diperbaiki seperti ini gitu. Jadi jangan, kalau sudah mulai membandingkan ada rasa capeknya, rasa bosannya, itu bisa kok ini enggak bisa gitu. Ada rasa putus asanya. Mungkin itu tambahan dari Bunda. Baik, itu mempengaruhi enggak karena emang dia mungkin enggak cerdas jadinya agak-agak susah banget. Kalau fokus, pasti ya, Allah pasti akan memberikan jalan, Ti, akan memberikan petunjuk, akan dibelok-belokkan ke sana mengenai strateginya gitu. Masalahnya kalau hatinya sudah ke yang lain, lihat yang lain kok gini, punya aku kok gini, nah itu kan akan membuat dia cepat putus asa, cepat frustrasi. Itu aja tambahan dari Bunda. Jadi tetap semangat ya. Betul. Dimotivasi istrinya untuk lebih baik lagi. Baik, cukup Bunda dan juga Bunda, terima kasih. Saat ini kita menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui SMS. Tapi sebetulnya mau ucapkan terima kasih juga dulu ya untuk sahabat-sahabat yang sudah melike status Radio Kucirebon. Ada sahabat di 046 kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan juga Bunda. Waalaikumsalam. Baik, istriku mempunyai kelebihan. Ada seorang istri mempunyai kelebihan, namun suami itu mengingkari kelebihan istrinya tersebut, padahal istrinya cukup soleha. Nah, mohon spirit dan juga solusinya. Gimana tuh? Malu mengingkari. Nggak ngakuin kelebihan istrinya. Istrinya kepingin, sebetulnya kepingin diperhatikan, disanjung gitu. Ya, itu yang kita bahas tadi, Bunda. Permasalahannya, yaitu segini, kalau seorang suami merasa dirinya lemah itu, misalnya yaitu suami tidak bisa memberi nafkah, semestinya harus mengakui dong malahan. Itu adalah dungu. Sudah tahu dirinya lemah, tidak mau mengakui. Mestinya akan berbahaya. Mirip malahan. Malah, ya ada kecil terus banyak. Maka sepertinya terima kasih dan banyak mohon maaf kami sampaikan tadi. Jadi sebetulnya sebabnya seorang istri itu tidak menjadikan kurang ajar kepada suami karena kelebihannya adalah karena suami sendiri tidak mengakui kelebihan itu. Sebetulnya mengakui kelebihannya, maknanya adalah kita hargai dia. Misalnya pendapatnya. Karena pendapatnya, karena istri lebih cerdas, mungkin pendapatnya lebih bagus dari pendapatnya suami yang bodoh. Kemudian hartanya, dia memberi nafkah kepada anak-anaknya, sementara suami tidak punya. Hargai dong. Misalnya terima kasih, banyak mengucapkan terima kasih, dan penghargaan itu penting. Nah, secara umum yang pernah kita bahas, kan yang menyuburkan cinta itu adalah penghargaan, kan? Kalau suami istri tidak saling menghargai adalah dungu. Kalau hanya minta dihargai itu adalah gila. Karena apa? Minta dihargai. Jadi dia sendiri belum bisa menghargai orang lain. Bagaimana akan bisa dihargai? Kalau minta dimuliakan orang, muliakan orang lain. Kalau minta didengar omongannya, dengar orang lain. Jadi ada orang ego, dan ego itu akan merusak dalam sebuah rumah tangga. Aku saja. Jadi tidak semestinya suami semacam itu. Kalau ada suami tidak bisa menghargai seorang istri, itu adalah ya awal kehancuran. Karena dia juga punya kekurangan terus. Dan seorang suami tentu banyak kelebihan. Sama sebenarnya, tidak beda. Kalau masalah itu adalah semuanya punya seorang istri tidak pernah menghargai sang suami. Ya. Jadi penghargaan itu penting di dalam sebuah rumah tangga. Iya. Urusan kecil, urusan sepele. Betul. Urusan tapi kecil. Tapi terasa ya, Bu. Kalau terasa, misalnya urusan nyajikan kopi dan sebagainya. Iya. Seorang suami memberikan hadiah. Betul. Kadang-kadang penghargaan tidak ada. Dibelikan baju sama suaminya. Bajunya kok norak begini, warnanya hijau. Itu bakal terkenang-kenang. Ya Allah, saya memikir sekali aja dibegituin. Gak ada penghargaan. Biarpun tidak senang dengan baju itu, bilang, Masya Allah, bajunya Bang, dipakai terus senang nih. Bangga itu. Ya, cuma nanti kesan Abang kalau minta lagi, jangan hijau lagi, Bang, karena sudah punya hijau. Padahal gak senang hijau. Bukan, tapi bahasanya indah. Ganti api. Baik, dengan cara yang halus ya, Buya, ya. Ya. Gak berasa. Buya menambahkan? Ya, mungkin ini adalah penelusuran pemahaman karakter aja sih. Yeah. Jadi mungkin ada satu episode yang membosankan sehingga suami nggak memberikan penghargaan kepada istri. Jadi ini istri yang cerdas harus bisa berjalan terus mengamati detik demi detik ekspresi apanya suami. Mungkin dia juga harus gado-gado dalam berperilaku kepada suami. Kadang-kadang ngelucu, ya. Kadang-kadang apalah yang bisa membuat suami nggak gitu-gitu aja berhubungan dengan dia. Yang kecerdasan istri juga harus di situ. Nah nanti insya Allah dengan improvisasi seperti ini sebagai istri terhadap suami, tentunya dalam koridor yang baik ya Muti ya, untuk selalu menyenangkan suami, untuk suami gak bosan sama istri itu, dia harus pandai bagaimana mengimprovisasi keadaan itu. Jadi kalau ingin dihargai ya mungkin dari situ gitu dapatnya nanti. Gak seperti itu aja kan bosan gitu. Walaupun itu baik gitu, dia ingin dihargai, tapi mungkin ada suami yang perlu dinaikkan sedikit kesadarannya untuk, oh istriku begini, dengan cara yang lain mungkin, dengan lucu-lucuan atau apa gitu. Ya, dengan cara yang indah ya, gitu. Subhanallah. Satu pertanyaan terakhir dan mungkin dijawab singkat saja Buya dan serta Bunda ya. Istriku sudah menjadi TKI 3 tahun. Dan kalau pulang apakah harus menikah lagi? Sebetulnya saya tidak setuju, tidak rela istri menjadi TKI, tapi hutangku terlalu banyak. Jadi mesti bagaimana? Silakan Bu ya. Baik, Bismillah. Syariat mungkin. Kami himbau kepada para pendengar semuanya, jangan sampai berangan-angan istri jauh, istri untuk menjadi TKI. Betul. Karena wanita, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Bahkan bukan saja seorang istri. Jangan terlalu berangan-angan, wahai para suami, untuk bekerja jauh dari istri. Karena atau sekolah lama di sama saja sebetulnya sama sekolah itu. Hanya bedanya kalau sekolah menuntut agama itu, karena memang di situ akan dicas urusan keagamaan, insya Allah aman urusan urusan moral. Tapi kalau cari dunia itu biasanya ada syahwat, ada duit, betul, pikiran syahwat, ada perempuan nakal, akhirnya bisa saja terjerumus dalam zina dan sebagainya. Maka kami tetap menghimbau adalah sebaik-baik bekerja adalah pekerjaan, biarpun tidak terlalu gede, tapi berdekatan. Sehingga saling asih, saling ansah, saling ansuh itu ada. Nah, tapi kalau sudah, dan makna dekat itu tidak harus bertemu setiap saat. Akan tapi ada rutin. Komunikasi rutin. Rutin seminggu sekali, atau sebulan sekali. Tapi kalau sudah sampai bertahun-tahun, ini bermasalah ya. Dan alangkah banyak, coba belajar dari tetangga-tetangga Anda. Alangkah banyaknya yang cerai gara-gara itu semuanya. Dan banyak ini kasusnya. Seperti di daerah kami itu juga begitu, di daerah Jawa Timur itu. Banyak kasus perceraian gara-gara itu. Karena naudzubillah syahwat. Karena ini kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Baik. Kalau masih ada pertemuan sebulan sekali atau apa, itu masih bisa ditahan sehingga kerinduannya tertuangkan di sehari bertemu di saat sebulan itu. Nah, tapi kasusnya Anda sudah terlanjur melepas, maka pulangnya istri Anda adalah tidak harus menikah lagi karena dia adalah istri Anda. Akan tapi tolong jangan dilepas lagi. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kalau kasus utang, Allah bisa menyelesaikan tapi dengan cara yang mulia. Kalau ternyata penyelesaiannya dengan cara yang tidak benar kayak begini, tidak berkah penyelesaiannya. Nah, Anda kurang percaya dengan Allah? Kenapa harus istri kirim? Tidak. Oh, biar menyelesaikan utang saya. Enggak benar caranya. Ambil pekerjaan yang benar, nanti bakal berkah. Dan biasanya kalau orang mencari seperti itu, kalau tidak segera tobat kepada Allah, karena itu kan melanggar sebetulnya. Maka lihat, setelah selesai punya utang, nanti akan punya utang lagi. Betul. Nah, karena apa? Sudah tidak berkah dari itunya. Maka sebaik-baik Anda adalah mencari nafkah yang bersih, yang halal, kemudian yang suami istri itu terhindar dari maksiat dan dosa. Lebih baik berdekatan saja, tidak usah jauh-jauh. Insyaallah. Kemudian apa ya? Pertanyaannya gimana intinya tadi? Tadi intinya apakah harus tidak usah nikah lagi? Tidak usah nikah lagi. Tapi jangan dilepas lagi. Dan jangan berhutang lagi. Dan jangan berhutang lagi. Kasihan istrinya, Bu ya. Iya, kok istrinya yang bayar. Iya, Masya Allah, Bu ya. Bunda? Cukup. Cukup, Bu ya, dan juga Bunda. Ada banyak pertanyaan yang masuk di SMS center kami, tapi mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan dan dijawab oleh dua narasumber kita. Dan kebersamaan kita di kesempatan hari ini nih harus diakhiri karena waktu sudah limit banget. Baik, Bu ya dan juga Bunda, sebelum kita pamit dari sahabat semuanya, bekal untuk hari ini bagaimana agar terminiji ya, terbina keluarga sakinah mawaddah warahmah, jika sang istri hebat, lebih hebat dari sang suaminya, lebih cerdas segala-galanya. Silakan Bunda dan juga Bu ya. Silakan Bu ya. Baik, sederhana ya, yang pertama adalah wahai para wanita yang kebetulan Anda mempunyai kelebihan. Iya. Apa yang Anda cari harus tahu. Yang cari, yang Anda cari hanya kesenangan, kepuasan, emosi dengan keberhasilan Anda menjadi wanita karir dan sebagainya, atau Allah yang Anda cari? Coba jujur. Betul. Kalau Anda mencari Allah, wahai wanita karir, dan wahai wanita yang lebih pandai daripada suami, kalau Anda mencari Allah, tidak akan bakal masalah dalam rumah Anda. Tapi kalau yang Anda cari adalah yang selain Allah, maka muncullah problem itu. Betul. Kemudian wahai para suami, di saat Anda menemukan istri Anda lebih, Anda pun harus mengerti hal jazaul ihsan ila ihsan. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Tidak perlu Anda Anda sangat dosa, sudah tidak beri nafkah, kurang ajar, kan enggak Anda. Maka Anda harus menghadirkan makna syukur, terima kasih. Dan sisi lain adalah Anda cover apa-apa yang sekiranya bisa Anda tangani untuk menggantikan sang istri. Pasti ada ya, Bu. Pasti ada. Itu adalah juga kebanggaan bagi sang istri. Sehingga sang istri mengerti, sang suami adalah juga faham makna syukur. Sekarang istri mengerti misalnya. Tapi kalau suami tidak pernah syukur kan bisa berubah. Karena dimentahkan terus, saya melakukan kebaikan tapi tidak dihargai. Bisa saja protes kayak tadi. Suamiku tidak kerja, sudah tidak begini, ngomong kasar ya. Tapi kalau imbal balik ini adalah keindahan. Dan semuanya harus seperti itu. Imbal balik ya. Imbal balik, saling melengkapi. Melengkapi. Imbal balik dalam memberikan penghargaan, imbal balik dalam memberikan pengertian. Itu adalah kebaikan. Indah ini, Bu ya? Iya, sama, sama intinya Muti, bahwa satu sama lain adalah amanahnya masing-masing. Jadi harus dijaga dan diselesaikan dengan baik. Subhanallah. S3 ya, jadi ya. Smart, soleh, soleha, dan style juga, bersahaja satunya. Baik, dan kebersamaan kita tutup dengan doa keberkahan, silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah yang maha kasih, berikan kasih sayangmu kepada hati kami, sehingga kami bisa berkasih sayang dengan pasangan kami karenamu ya Allah. Jangan sampai Allah kekurangan yang ada pada pasangan kami menjadikan sebab kami ya Allah berbuat zalim. Dan jangan sampai ya Allah pasang kekurangan yang ada pada kami menjadikan kezaliman pada istri kami ya Allah. Akan tapi ya Allah, jadikanlah kelebihan yang kau berikan kepada kami adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam rumah tangga kami. Amin. Jadikanlah kelebihan yang kau berikan kepada kami ya Allah, baik kau berikan kepada istri kami atau kepada kami, jadikan kelebihan itu adalah untuk melengkapi kekurangan ya Allah. Jangan sampai kelebihan kami ini justru menjadi kekurangan dalam rumah tangga kami. Engkau sungguh maha tahu ya Allah. Kami ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wujudkan ya Allah. Dan Engkau lah pencipta kebahagiaan ya Allah. Jauhkan kami dari problem ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari permasalahan dalam rumah tangga. Wahai Zat yang maha agung ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, muliakan rumah tangga kami ya Allah dengan penghargaan di antara kami, dengan kasih sayang di antara kami, dengan pengabdian di antara kami, dengan kesabaran di antara kami ya Allah, dengan pengorbanan di antara kami. Dan kami bisa melakukan itu semua hanya karena bimbinganmu ya Allah. Berikan kepada kami adalah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman ya Allah, iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kana astaghfirullah astaghfirullah suratul yasin an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik Bu ya, terima kasih Bunda dan juga terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung 98,5 FM Cirebon. Sya'ban mubarak sahabatku ya, dan Allahumma barik lana fi rajab sya'ban wa balighna ramadan. Saya Mutia Kaisa yang berkesempatan tugas pagi hari ini pamit undur diri, tetap beraktivitas dan semangat beribadah. Wallahualam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ku 92,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, senang sekali kesempatan pagi hari ini yang sangat sejuk dan Allahu Akbar ya, mentari kembali bersinar di hari ini ya sahabat, Jum'ah Mubarak 29 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2014 ya, di penghujung bulan Januari 2014. Baik, kebersamaan kita bersama saya Hafiz Maulana insyaallah 2 jam ke depan ya sahabat, ragam informasi, kiat hidup sukses dan juga kiat-kiat sederhana dan kisah-kisah inspiratif lainnya insyaallah akan kami hadirkan sampai nanti pukul 9 pagi saja ya. Baik, tetap stay tune di 92,9 FM bersama saya Fitz Mawal di program Ikhtiarku. Untuk sahabatku, memulai hari ini pastikan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ya.